ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة أعزني الله وإياكم. Ini adalah pertemuan kita yang perdana ya dari kajian kitab ya Muqaddimah Al-Ajlumiyah dengan Hasyiah Ibnu Qasim. Itu dengan Hasyiah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Qasim. Seorang ulama yang banyak menghasilkan karya-karya, juga fokus di ilmu bahasa juga, yang wafat pada tahun 1392 Hijriah. Kitab ini ya, banyak digunakan oleh para ulama untuk diambil manfaatnya dalam mengurai, mengupas ya Muqaddimah Al-Ajrumiyah, sebuah kitab yang berkah, sebuah kitab yang banyak digunakan oleh para ulama dalam mengajar, memahamkan kaum muslimin terkait gramatika bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu. Di mana kitab Al-Ajrumiyah, kitab yang berkah tersebut, dikhidmat oleh para ulama, diajarkan, disyarah. Salah satu yang berkhidmat terhadap kitab Al-Ajrumiyah ini adalah Al-Imam Ibn Qasim, yaitu Al-Syeikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim. Nah, hasyiah beliau ini memang di negeri kita jarang digunakan. Kalau di negeri kita kebanyakan Tuhfatus Saniyah, kemudian pakai apa lagi? Mukhtasar Jiddan. Kemudian sekarang-sekarang ini pakai Tuhfatul Usabiyah atau Al-Mumti ya, atau yang lainnya dari Syuruhat Al-Ajrumiyah atau hasyiahnya atau ta'liknya. Maka Hasyiah Ibnu Qasim ini jarang sekali digunakan. Kecuali di ma'had kita dahulu di Al-Asari, Al-Asariyah, ya. Ini digunakan beberapa kali dalam pelajaran, dijadikan sebagai mukarrar, kecuali ketika saya mengajar waktu itu, di antara ada padri juga, ya. Saya rubah, saya ganti waktu itu. Ingat padri ke menjadi Tuhfatus Saniyah. Ya, ketika saya mengajar menjadi Tuhfatus Saniyah, saat itulah ma'had kita sudah tidak menggunakan lagi Hasyiah Ibnu Qasim ini. Nah, kemudian terpikirkan pula oleh saya untuk kembali membacakan Hasyiah Ibnu Qasim ini karena ya kemudahannya, tidak terlalu bertele-tele, 7 poin langsung memberikan contoh, dan diharapkan kita dengan membacanya akan memahami kandungan dari Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Yang mana kandungan Muqaddimah Al-Ajrumiyah ini adalah ya kandungan yang sangat penting, intisari dalam memahami ilmu nahwu. Nah, seseorang yang memahami Muqaddimah Al-Ajrumiyah ini dengan pemahaman yang benar, maka dia akan mudah untuk memahami buku-buku nahwu yang menjadi lanjutan, yang menjadi bacaan lanjutan setelah Muqaddimah Al-Ajrumiyah ini. Mungkin nanti setelah dia belajar ini, dia akan memahami Al-Mutamimah atau Al-Qatr Nada. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin, setelah Al-Ajrumiyah, seseorang tak apa-apa langsung belajar Alfiyah. Akan tetapi dengan syarat memahaminya dengan pemahaman yang benar. Maka kita menggunakan kitab ini, kitab ya, Al-Hasyiah Ibnu Qasim ini, itu dalam rangka tidak lain ialah untuk memahami Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Ya, untuk memahami. Oleh karena itu, manhaj belajar kita ialah dengan membacanya. Kemudian kalau ada yang iskal, ya kita bahas. Ada yang rumit, kita bahas. Ya, dan tidak bertele-tele, kita langsung pindah ke matan berikutnya. Ya, jadi agar buku ini selesai, tentunya bukan hanya selesai, tetapi juga disertai dengan pemahaman yang baik terhadap Muqaddimah Al-Ajrumiyah ini. Nah, kita langsung saja ya ke pembahasan pertama, karena di sini Syekh Ibn Qasim tidak membuat muqaddimah dan pihak penerbit buku ini pun tidak membuat kata pengantar, ya, tidak membuat muqaddimah, kata pengantar atau yang lainnya, langsung to the point. Langsung tiba-tiba halaman 7 langsung ya isi kitab. Nah, ini jahit ini ya. Jarang-jarang buku kayak begini. Kalau antum dapati buku-buku biasanya ya entah itu uraian dari uraian awal dari ya penulis ya atau dari pihak penerbit bahwasanya ini adalah cetakan kesekian, mukadimah cetakan kesekian seperti ini, mukadimah cetakan ini begini. Kalau ini penerbit ini enggak, langsung ke isi kitab. Kita baru buka kulit pertama ya, kemudian kita lihat kopian dari cover ya, kopian dari cover, kemudian langsung masuk ya, langsung masuk ke isi kitab. Ini ajib juga seperti ini ya. Nah, oh, ada biografi singkat itu ya, terjemahatul muallifil matan, terjemah muallif matan, ini ma'ruf ya, Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Ibnu Daud As-Sanhaji, ini ma'ruf ya, Al-Imam Al-Ajurum. Tetapi biografi tentang pemberi hasyah Ibnu Qasim justru enggak ada. Ini enggak ada sama sekali. Baik, ini adapun biografi dari Syekh Al-Ajurum As-Sanhaji, ya itu ma'ruf ya, tidak perlu lagi kita ulang. Pernah di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Nah, kita masuk saja langsung ke isi kitab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, al-kalam huwa al-lafdu al-murakkab al-mufid bil wada', wa aqsamuhu thalathatun: ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Kata Asy-Syaikh As-Sanhaji Ibnu Al-Jurum, bismillahirrahmanirrahim, al-kalamu, kalam adalah wal-lafdu, dia adalah lafaz. Al-murakkab, yang tersusun. Al-mufidu, yang memberikan faedah, artinya dapat dipahami, dapat dimengerti. Bil-wada'i, yaitu bil-wada'i maksudnya adalah sesuai dengan peletakan orang-orang Arab, yang diletakkan oleh orang-orang Arab. Ini makna bil-wada'. Wa aqsamuhu salasatun, dan aqsam, jenis dari kalam ya, itu ada 3: ismun, isim, wa fi'lun, fi'il, wa harfun, dan huruf. Tapi huruf dengan syarat ja'ali ma'na, huruf yang memberikan, yang dia datang dengan membawa makna. Kalau huruf tidak membawa makna, maka itu bukan bagian dari kalam. Semisal huruf zaid, dal, ya, dal, zaid, itu huruf-huruf tersebut bukanlah dikatakan sebagai ya bagian dari kalam. Nah, pernyataan al-musannif wa aqsamuhu salasatun, dan aku membaginya. Membagi apa? Membagi kalam atau bukan? Ya. Kalau dikatakan membagi kalam bukan tepat. Ya, tidak tepat, karena kalam itu bagian dari kalam aslinya, aqsamul kalam itu adalah mufrad, jumlah, syibul mufrad. Nah, kalau begitu maksud dari pernyataan musannif itu apa? Ya. Maksud dari pernyataan beliau adalah seolah-olah bahwasanya kalam itu tersusun ya dari 3 bagian: isim, fi'il, huruf yang data, yang huruf ini memberikan sebuah makna, maka ini adalah jenis-jenis dari jihah at-tarkib, dari sisi penyusunan kalimat itu sendiri. Adapun aqsam kalam adalah mufrad, kemudian apa? Jumlah, dan juga syibhul mufrad. Ya, syibhul jumlah, apuan. Nah, Ya, kita masuk ke uraian dari Ibnu Qasim. Ya, al-kalamu huwallad bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung masuk ke penjelasan dari basmalah. Oh, kita baca dulu mukaddimahnya ya. Mukaddimahnya. Nah, tolong dibaca sini. Nah. Tafadhal sini Syekh Roni. Ah, udah lama enggak ketemu ini ya. Siyanatul lisani anil fadha'i fi kalamillah wa kalam rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa kalam al-arabi wal isti'anati bihi wal isti'anati bihi ala fahmi ma'ani dhalik wa istimdadu min kalamillah wa kalam rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa kalam al-arabi wa hukmuhu fi syar'i fardun kifayatun. Ulang, fardu. Fardu kifayatun. Pemadiru Abdul Aswadi Ad-Dawli. Ad-Du'ali. Bi amri aliyin. Bi amri aliyin radiyallahu anhu. Nah, ya. Baik. Sudah, semua ya. Muqaddimatun. Muqaddimah dijelaskan oleh Ibnu Qasim. Annahu. Ya. Nahu itu apa sih? Ya. Jadi mesti paham dulu ya, bagi sudah selayaknya bagi setiap orang yang hendak mempelajari sebuah fan, maka dia mesti mengetahui. Ya, mesti tergambarkan di dia definisi dan sekelumit dari fan, cabang atau bidang studi ilmu yang dia pelajari tersebut sebelum dia memulainya. Supaya apa? Supaya dia punya basirah. Ya. Kalau enggak, itu nanti kurang akan memberikan manfaat. Oleh karena itulah Ibnu Qasim, ya, beliau memuat mukadimah ini agar kita memahami. Nah, annahu yutlaku ala ma'ani. Nahu itu apa sih? Terkadang dia diitlakan, ya, dimaksudkan kepada beberapa makna. Ya, makna yang pertama itu adalah al-qasdu, tujuan, maksud, ya. Ini tujuan maksud. Nah, ini semisal antum mengatakan, ya, ini nahu ini dari kata nahautu jihata Zaidin. Nah, ini nahautu jihata Zaidin. Maksudnya apa? Ai qasadtuha. Ya. Nahautu jihata Zaidin. Ai qasadtuha. Nahautu. Aku menahwukan jihata Zaidin. Maksudnya apa? Aku kosot Tuhan. Aku bermaksud ke arahnya. Ke arahnya. Aku memaksudkan ke arah Zaid. Kosot Tuhan. Baik. Kosot tu jihata Zaidin. Itu maksudnya. Ini kalau dikatakan nahu itu maknanya adalah al-qasdu. Nah, yang kedua, terkadang diitlakan nahu itu maknanya adalah al-jihah. Ya, al-jihah. Berikutnya, terkadang diitlakan nahu tersebut maknanya adalah al-mislu. Al-mislu itu ya seperti ya, misalnya untuk mengatakan Zaidun nahu Aliyin. Nah, Zaidun nahu Aliyin. Maksudnya apa? Zaidun mislu Ali. Nah. Atau miqdar. Ya, miqdar itu apa miqdar? Ya, misalkan antum mengatakan begini. Indi nahu alfin. Indi nahu alfin. Ai qadru alfin. Ah, itu maksudnya. Saya memiliki qadru nahu alfin. Sekitar 1000. Nah. Indi nahu alfin. Indi nahu alfi dinar. Nah. Saya memiliki sekitar 1000 dinar. Misalkan begitu. Ya. Bisa dipahami sini? Ngerti? Nah, ini secara bahasa. Wa hadduhu. Nah, batasannya apa? Ilmun bi usulin, dia adalah sebuah ilmu dengan usul-usulnya, dengan landasan-landasannya, ya tawassalu biha, ya yang akan sampai dengannya, akan menggap, akan tergapai dengannya, dengan usul tadi, dengan kaedah-kaedah tadi, landasan-landasan tadi, ila ma'rifati ahwali awakhiril kalimi, yaitu kepada pengetahuan ahwal, keadaan, kondisi-kondisi awakhiri al-kalimi, akhir-akhir setiap kalimat. Nah, jadi belajar ilmu nahwu tujuannya ialah untuk mempelajari ujung dari kalimat. Apakah dibaca nasab, ya dibaca fathah, dibaca dhamma, dibaca kasrah, atau dibaca sukun. Nah, ini. Adapun perubahan kalimatnya, itu dipelajarinya di ilmu sorob kemarin kita. Nah, adapun ilmu ujung-ujungnya itu apa bacanya? Itu nahwu. Kalau antum lihat ada orang baca kitab, kemudian baca kitabnya ujung-ujungnya enggak pernah dibaca. Nah, ujung-ujungnya sukun terus, nah, waqaf terus, ya. Nah, ini dikhawatirkan ya, dia tidak memahami ilmu nahwu. Apa itu Abu Akilah? Masya Allah. Kopi yang kemarin itu mana yang dulu? Yang antum blender apa itu? Antum buka bawa-bawa sini. Anda jadi gak enak nih, ngopi antum. Masya Allah, wanginya. Mana sekarang? Ya. Baik. I'rafan wa bina'an. Baik secara i'raf maupun secara bina, ya, mabni. Wa maudhu'u, topiknya apa? Al-kalimatu al-arabiyah. Itu topik bahasanya yaitu bahasa Arab. Ya, kalimat-kalimat bahasa Arab. Yaitu yang dibahas akhir-akhir kalimatnya dari sisi i'rab dan bina'nya. Nah, ini topiknya. Kemudian samaratuhu, hasilnya apa? Buahnya itu apa? Ya, apa sih tujuan belajar nahwu? Siyanatul lisan, yaitu menjaga lisan. Dari apa? Anil khata'i fil kalamillah. Ini yang pertama. Dari salah, dari kekeliruan dalam membaca atau memahami kalamullah. Ya, wa kalami rasulihi, dan menjaga lisan dari kekeliruan terkait hadis, ya, terkait hadis, wa kalamil arabi, ya, dan juga dari ucapan orang-orang Arab. Nah, ini, ya. Jadi ini hasil dari mempelajari nahwu, itu menjaga lisan dari kekeliruan, ya, fil kalam, dalam berbicara, ya. Kemudian yang terpenting urgensinya kata Ibnu Qasim, yaitu menjaga kekeliruan dari memahami, membaca kalam Allah, kalam Rasulnya. Nah, wal isti'anatu bihi, dan juga sebagai menjadi penolong, ya, penolong untuk apa? Untuk untuk terhindar dari kekeliruan dalam memahami Quran, membacanya, ya, membaca hadis, memahaminya, atau dalam berbicara dalam bahasa Arab. Nah, kemudian hukumnya apa? Hukumnya ada dalam syariat adalah fardu kifayah. Ini memang hukumnya ini para ulama, ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain, ya, ada yang mengatakan fardu ain, ya. Tapi yang rajih adalah fardu kifayah. Ini sudah kita bahas, ya, sebelumnya. Wawajihuhu. Nah, kemudian wawajihuhu, peletaknya yang pertama. Yang pertama ialah, ini yang masyhur aja, yang masyhur. Bukan berarti dialah secara pasti. Yaitu seorang dari kalangan tabi'in, Abul Aswad Ad-Du'ali, yaitu bi amri aliyin, dengan berdasarkan perintah Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, kemudian ya, masuk ke penjelasan al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil-wada. Kalam adalah sebuah lafaz yang murakkab, yang tersusun, al-mufid, yang memberikan faedah, bil-wada'i, sesuai dengan peletakan orang-orang Arab. Ya, lihat di putnat nomor salah putnatnya ya. Oh, itu dulu penjelasan bismillah dulu ya. Penjelasan bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya, tafadhal sini, Pak Adri. Wa ta'assiyan fi muka mukatabatihi la yubda'u bukan barokati, barokati. Nah, kenapa antum majrur wal bada'ati? Kenapa? Fa'il bayanuhu. Nah. Ta'allukiha wa la ta'allukiha bil marfu' wa qasara 'ala al basmalati bi annaha min allati ta'ala'i wa dhikriha. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kata Hasan Haji Ibnu Al-Ajuru. Nah, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Qasim bada'a bil basmalati. Beliau Hasan Haji Ibnu Al-Ajurum memulai dengan basmalah. Iqtida'an bil kitabi al-aziz. Ini dalam rangka meneladani Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dimulai dengan basmalah kecuali suratul Bara'ah. Ya. Wa ta'asiyan bin nabi. Dan juga dalam rangka mengikuti nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu memulai kata beliau fi mukatabatihi wa murasalatihi, dalam tulisan beliau, tulisan yang didiktekan maupun surat beliau, itu dengan memulainya beliau sesalam memulainya dengan bismillah. Ya, beliau menulis surat kepada Raja Heraklius, ya, bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah ila Herakl azim Rum aslim taslam, ya, memulai dengan basmalah. Bahkan Nabi Sulaiman menulis surat untuk Ratu Saba, ya, surat penyeruan tauhid, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, memulainya pun Nabi Sulaiman dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal malak ini ulkiya ilayya, ya, bi kitabin karim. Wahai para pembesar, telah diberikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Ya, innahu min Sulaiman. Ini dari Sulaiman. Ya, raja yang ada di Syam. Raja yang rakyatnya bukan hanya manusia. Ya. Tapi segenap makhluk yang lain dari kalangan jin, dari kalangan hewan. Ya, innahu bi bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat ini ternyata dimulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini meneladani ya, Rasulullah SAW dan juga meneladani para nabi yang Allah kabarkan di Al-Qur'an demikian. Wa amalan bi hadis, dan juga ini dalam rangka mengamalkan sebuah hadis, kullu amrin dibalin, semua perkara yang urgen yang penting, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi perkara tersebut tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka perkara tersebut aqta'. Apa itu aqta'? Ai naqisul barakah. Yaitu kurang berkahnya. Ya, kurang berkahnya. Hadis ini ya diperbincangkan oleh para ulama. Ya, Syekh Al-Utsaimin menganggap keabsahan hadis ini, adapun Syekh Al-Albani menganggap hadis ini lemah, ya. Di takhrij hadis pertama dari kitab Ad-Dalil, yaitu apa nama kitabnya? Irwaul Ghalil, ya. Ini hadis pertama yang langsung ditakhrij oleh Syekh Al-Albani dan diponis lemah. Allahu a'lam bishawab, ya. Intinya tidak terkait dengan hadis ini pun Nabi SAW banyak memulai perkara dengan bismillah. Ya enggak? Keluar rumah baca bismillah. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Ya. Ya enggak? Demikian enggak? Mau makan baca bismillah. Ya gulam sambillah. Nah. Mau perkara apa aja sampai perkara jima. Bismillah. Ya. Allahumma jannibna syaitan dan seterusnya. Dari doa yang antum hafal di luar kepala. Kecuali Hilmi. Ya Hilmi ya. Nah. Apa lah doa itu? Wah. Lihat tuh bapaknya tuh lihat sendiri. Ya, Pak Suartono tuh lihat tuh. Anak antum tuh. Kelakuan gak hafal. Berarti udah siap. Nah, Hilmi. Kuliah udah kelar Hilmi. Kuliahnya udah kelar belum? Oh baru masuk kuliah. Masya Allah. Gak apa-apa lah ya. Sambil nikah. Nah. Wal bada'a biha lil isti'anati 'ala ma yahtamu bihi. Maka memulai dengan bismillah itu ya untuk meminta pertolongan ya. 'Ala ma yahtamu bihi, atas perkara yang akan diperhatikan setelahnya. Atas perkara yang nanti akan dibahas setelahnya yang perlu diperhatikan ini. Nah, ini maka memulai dengan bismillah ialah untuk memohon pertolongan. Makanya huruf ba di situ ialah ba isti'anah, ya, ba isti'anah. Bismillah. Dengan memohon pertolongan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, demikian. Wal ismu, nah, bismi. Nah, ini kan isim ya, kan? Bismi. Wal ismu ya'ti bayanuhu, akan datang nanti penjelasannya. Nah, itu di isi kitab. Ya, nanti di penjelasan aqsamul kalam itu salasah, ada ismun, fi'lun, ya, harfun. Ya. Nanti akan datang penjelasannya mengenai isim. Dan bismillahi Allahnya sekarang. Itu adalah alamun, lafaz Allah adalah sebuah nama, ala rabbina tabaraka ta'ala. Dari Rabb kita tabaraka ta'ala. Ini para ulama berselisih apakah nama lafaz Allah lafaz jalalah ini mushtaq atau jamid, ya, mushtaq atau jamid. Nah, pendapat yang menyatakan oh itu mushtaq. Itu dari kata alaha, ya'lahu. Nah, ilah gitu kan. Ilah. Mushtaq jadi Allah. Artinya ilah itu apa sih? Ilah makhluk. Yaitu sesuatu yang disembah, yang diibadahi, ya. Ya sesuatu yang disembah dan yang diibadahi ini. Ma'lu, ilah itu ma'lu. Nah, ini. Baik. Wa huwa a'raful ma'arifi, dan dia adalah ya yang paling ma'rifat. Yang paling ma'rifat. Ar-Rahman, kemudian bismillahirrahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ismuhu ta'ala, itu nama Allah ta'ala. Ar-Rahim ah, mana? Wa huwa dalun ala ah? Mangga. Wa huwa dalun ala sifatil qa'imati bihi. yang menunjukkan kepada sifat yang tegak dengannya. Itu sifat yang tegak dengan nama Ar-Rahman ini. Yaitu apa? Bahwa Ar-Rahmanu li jami'il khalqi. Yaitu Allah merahmati seluruh makhluk. Nah, ini pembahasan ini ada di pembahasan pembagian akidah ya. Nah, di kitab-kitab akidah hal ini telah kita sebutkan ya. Ar-Rahim war-Rahim ismuhu ta'ala. Wa huwa dalun ala sifatil qa'imati bihi wa ala ta'alluqiha bil marhumi. Nah, sedangkan Ar-Rahim itu adalah nama Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada sifat yang tegak dengannya. Dengan nama Ar-Rahim tadi. Wa ala ta'alluqiha bil marhumi. Dan yang ada kaitannya yang terkait dengan yang dirahmati, yaitu dari kalangan makhluk. Nah, ini perbedaan simpelnya. Kata Syekh Al-Utsaimin, kalau Ar-Rahman itu ya, yutlaqu ala Allah la ala ghairih. Ya, itu hanya disandang oleh Allah, tidak boleh yang lainnya. Ya, tidak boleh yang lainnya. Adapun Ar-Rahim yutlaqu ala Allah wa ala ghairih. Itu disandang oleh Allah dan boleh kepada yang lainnya. Karena Allah mensifati nabinya dengan sifat Ar-Rahim. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Di salah satu ayat akhir-akhir surah At-Taubah. Waqtasara 'ala al-basmalati, dan beliau ya mencukupkan diri dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, li'annaha min ablaghi sana'i wa dzikri, karena basmalah ini adalah ya pujian yang paling tinggi, zikir yang paling tinggi, ya puncak zikir, puncak pujian. Nah ya, taib, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kalam. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wada'i. Kalam adalah sebuah lafaz yang tersusun, yang mufid, memberikan faedah, dapat dipahami, bil-wada'i, yang sesuai dengan peletakan orang-orang Arab. Nah, tafadhal dibaca sini ya, jumakir. Faraja bidzalika nama al-kitab itu wa ar-rumuz bidam wa ar-rumuz wa insyaallah walau ini dulu ya. Masyaallah, kata Syekh Ibnu Qasim, bada'a al-musannifu bil kalam, ya musannif itu As-Sanhaji Ibnu Al-Jurum, memulai kitab beliau ini dengan membahas kalam. Li'annahu al-maqsudu bidzati, karena kalam itu adalah maksud ya bidzat, wa li'annahu alladhi yaqau bihi at-tafahumu wa takhatub, karena dengan kalam itu akan terjadilah tafahum, saling memahami, adanya kesepemahaman, wa takhatub, dan saling berbicara. Kalam fil lughah, kalam dalam bahasa Arab ialah ma takalam bihi al-insan, yaitu manusia yang berbicara dengan qalilan kana au katsiran, apakah sedikit atau banyak, mufidan au ghaira mufidin, apakah memberikan faedah atau tidak. Nah, itu kalam. Kalau antum mengatakan Zaid tidak memberikan faedah, secara bahasa itu adalah kalam. Nah, wa fi istilah nahwiyyin. Nah, kalau dalam istilah nahwiyyin, antum mengatakan Zaidun itu bukan kalam. Karena kalau dalam istilah nahwiyyin ialah mesti terkumpul beberapa hal. Ya. Wa huwa ma jama'al quyuda al-arba'ata, yaitu yang mengumpulkan empat syarat tadi. Yaitu dia mesti berupa lafaz, mesti berupa murakkab, mesti berupa mufid, mesti al-wada', mesti dia adalah sebuah lafaz yang tersusun, yang memberikan faedah dan sesuai dengan peletakan orang-orang Arab, ya, allati dzakaraha al-musannif, yang disebutkan oleh musannif. Nah, secara istilah dia adalah as-saut. Lafaz itu adalah dia adalah sebuah suara. Dia adalah sebuah suara yang al-mustamilu, yang mencakup ala ba'dil hurufi al-hija'iyyati, beberapa huruf hija'iyah. Allati awwaluha al-alifu, yang awalnya adalah alif, wa akhiruha al-ya'u, dan akhirnya adalah ya. Semisal Zaid. Semisal Zaid. Ini kan huruf hija'iyah, ya enggak? Huruf Zai, huruf Ya, huruf Dal. Huruf Zai, huruf Ya, huruf Dal. Ini lafaz. Ya. Akan tetapi di sini, kalau cuma lafaz semata, tidak digolongkan, langsung saja dia sebagai kalam. Ya. Tidak dapat digolongkan langsung saja sebagai kalam. Tidak demikian. Nah, dia mesti terpenuhi syarat yang lainnya. Al-mufid, bil-wada. Fakharaja bidzalika al-kitabatu. Maka tidak termasuk di sini adalah namanya kalam adalah kitabah, penulisan. Warumuz atau kode. Rumuz, kode-kode atau sandi-sandi. Wal-isyaratu atau isyarat. Isyarat bukan kalam. Rasulullah SAW dahulu ketika beliau sholat, mengimami sholat, beliau sholat dalam keadaan duduk. Sahabat diri. Kemudian beliau mengisyaratkan untuk apa? Untuk duduk, para sahabat ikut duduk, ya enggak? Isyarat. Nah, kalau isyarat dinamakan itu kalam, berarti batal sholatnya. Begitu, bisa dipahami enggak? Dan juga Maryam alaiha assalam, inni nadartu lirahmani sawma. Saya telah bernazar kepada manusia untuk saum, diam. Ya. Falan ukalliman nasa, falan ukalliman nasa yauma, falan ukallima an yauma al-insiya atau kama qalat, begitu ya. Dan saya tidak akan berbicara pada hari ini kepada manusia siapapun. Tatkala Maryam ditanya, "Hei Maryam, anak siapa tuh? Oh, bapakmu orang soleh, ibumu soleh, kenapa itu ada itu anak yang lahir tanpa pernikahan?" Fa asyarat ilaih, maka Maryam berisyarat ke bayinya. Kalau dikatakan isyarat itulah kalam, berarti Maryam batal nadarnya, ya, yang dia telah bernadar inni nadartu lirahmani shauma. Nah, kemudian walau mafhumatan, walaupun isyarat tersebut, rumus tersebut, kitabah tersebut itu dipahami, ya, itu dipahami. Nah, oleh karena itulah para ulama ahli fikih, ya, ketika membahas sholat Jumat, kalau seorang hanya mengisyaratkan kepada orang lain untuk diam, pakai isyarat. Jari telunjuknya ditaruh di bibirnya, ini tidak tergolong kalam, maka dia tidak terkena hadis. Ya, kalau imam sedang khotib Anda berbicara fakat lagauta, enggak termasuk di situ. Yang dimaksud di situ ialah kalau dia berbicara kepada temannya, dia berbicara uskut anta misalkan, nah itu baru ya terkena. Wasani, syarat yang kedua yaitu kalam itu adalah dia berupa lafaz. Yang kedua, dia mesti murakkab. Nah, dia mesti murakkab. Nah, tafadhol sini dibaca. Ya. Siapa di sini? Abu Aqilah. al-muwahhid. Nah. Asal ini, asal ini ya, apa? Asani yang kedua al-murakkab. Di murakkab. Kalam tersebut tidak hanya mesti berupa lafaz, tapi juga dia mesti murakkab. Ya. Apa yang dimaksud murakkab di sini? Kata Syekh, wa tarkib, yang namanya tarkib fil lughah ini secara bahasa dulu. Tarkib susunan itu adalah wad'u syai'in 'ala syai'. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Ini susunan. Begitu kan? Nyusun puzzle dari satu ke satu yang lain. Nyusun kubus dari satu ke satu yang lain. Ini namanya tarkib. Yuradu bihi atsubutu au adamu. Yang dimaksud dengannya ada apakah penetapan atau tidak adanya penetapan. Nah, ini secara bahasa. Wa fi istilahi. Nah, secara istilah. Nah, secara istilah dalam ilmu nahwu, apa sih? Ya, murakkab itu yang tersusun, kalimat itu, kalam adalah sebuah lafaz yang mesti tersusun, aib ma tarakkaba min kalimataini fasaidan, yaitu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, dua kalimat ya, atau lebih dan seterusnya. Fasaidan itu maksudnya DST ya, dan seterusnya, terdiri dari dua kalimat dan seterusnya, walaupun zahirnya nampaknya itu satu kalimat, tetapi ada yang tidak nampak mutmar, jadi dua kalimat. Misal dicontohkan oleh Ibnu Malik di Alfiyah, kalamuna lafdun mufidun ka istakib. Kastakib. Kalamuna lafdun mufidun kastakib. Kalam menurut kami adalah sebuah lafdun. Ya, kalamuna lafdun mufidun, sebuah lafaz yang mufid, memberikan faedah. Dicontohkan langsung oleh Ibnu Malik apa? Kastakib. Semisal istakim. Istakim di sini satu kalimat aja. Tapi nyatanya adalah hakikatnya dia terdiri dari dua kalimat. Pertama, lafaz istakim itu sendiri yang zahiran, yang nampak. Dan fa'ilnya. Karena itu adalah fi'il amr. Setiap fi'il pasti memiliki fa'il. Nah, fa'ilnya adalah domir mustatir. Wujuban. Domir yang tersembunyi. Takdirnya apa? Anta. Istakim. Nah, itu dua kalimat berarti. Dua kalimat. Paham gak di sini? Ya. Nah ini ya, ka dicontohkan ka Zaidun qaimun. Lihat di footnote kata ya pemberi pentahkik. Tahkiknya pun juga enggak disebutkan di buku ini siapa ini. Hah? Apa ini langsung tulisan Ibnu Qasim? Ya, enggak ada di pentahkiknya disebutkan. Lihat. Zaidun dia mubtada marfu'un bil ibtida. Mubtada marfu' bil ibtida. Karena amil dari mubtada itu siapa? Kan setiap ya, setiap kalimat itu pasti dia punya amil. Ya enggak? Maf'ulun bih. Amilnya mana? Fi'il. Amilnya fi'il. Fa'il amilnya mana? Fi'il. Nah, sekarang mubtada. Amilnya mana? Al-ibtida. Karena dia duluan. Ah, begitu. Ya. Marfu'un dia mubtada Zaidun. Marfu' bi'ibtid bil ibtida. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tanda rafa'nya apa? Dhammah yang nyata, ya. Dhammah yang nampak Zaidun. ya, Zaidun. Ya, pada akhirnya Zaidun ada domanya. Qaimun khabarul mubtada. Wa marfuun wa alamatu rafihi, dan tanda rafa'nya dhammatun dhahiratun fi akhirih, di akhirnya. Nah, mana lagi sekarang? Fa kharaja ma kana malfuzan bihi ghaira murakkabin. Maka tidak termasuk yang namanya murakkab ini ialah sesuatu yang dilafadzkan tapi tidak murakkab. Ya, yang dilafadzkan tapi tidak murakkab. Semisal apa? Zaidun. Dia lafaz tapi tidak tarkib, tidak ada susunannya. Zaid saja satu kalimat aja. Beda tadi dengan istakim. Kalau istakim ada fa'ilnya. Ya, walaupun dhamir mustatir. Nah. Baik. Bisa dipahami sini ya? Ngerti sini? Syekh Suhartono? Ngerti enggak? Oh, itu kan belum dibaca. Nanti dulu. Hah? Belum dibaca ini. Sejauh ini paham enggak? Ah, insyaallah. Kalau yang belum dibaca jangan ditanya. Saya belum paham nih, yang mana yang belum dibahas. Nah, orang belum dibahas kok. Tenang aja. Ini sama kayak antum memusingkan, ya. Saya pusing ini kalau gimana kalau saya ta'adud ya. Loh, orang belum ta'adud kok. Itu kan penyakitnya begitu. Nah, sama kayak antum ini juga. Kagula bizain. Orang belum dibahas. Nanti kita bahas yang itu dulu. Dia gak buah kilah. Iya gak? Iya apa enggak? Naam tuh. Iya begitu. Abu Akilah kan begitu dia. Mikirin kalau tahdud gimana nih? Loh, orang gak ngejalanin kok pusing mikirin ngapain. Ya, antum pikirin aja sekarang yang ada semata wayangnya. Gak usah mikirin yang enggak-enggak. Gitu. Nah, semisal itu Pak Suhartono. Paham ya? Belum dibahas itu. Tenang aja. Ya, semua ada waktunya. Iya, yeah, insyaallah. As-salis, yang ketiga, al-mufidu. Nah, kalam itu dia mesti mufid. Ya, dia mesti mufid. Wal al-faidatu, faidah lughatan secara bahasa, mastafadahu al-insan. Itu yang insan, seorang manusia mengambil faedah darinya. Mengambil faedah darinya. Itu namanya faedah. Mengambil manfaat darinya. Itu namanya faedah. Apakah itu min ilmin, berupa ilmu, au malin, harta, au jahin, kedudukan, au ghairi dalik, atau yang lainnya. Nah, wastilahan, sekarang secara istilah. Ya. Ma'afada faedatan. Yaitu, apa sih mufid? Ialah yang memberikan faedah. Ma'afada faedatan. Ya. Tamatan, faedah yang sempurna. Ya, dengan faedah yang sempurna ini dari kalam, ya, yang dari kalam yang murakkab, kemudian dapat memberikan faedah. Bagaimana batasannya? Ya, batasannya itu seperti apa? Yaitu yahsunu sukutul mutakallim, ya, alaiha, yaitu orang yang akan gimana terjemahnya yahsunu sukut al mutakallim alaiha, yahsunu sukutul mutakallim alaiha, yang kalau sang mutakallim berbicara dengan sebuah lafaz yang murakkab tadi itu sudah bagus kalau dia berhenti. Nah, misalkan saya mengatakan begini, Zaidun qaimun, saya berhenti. Nah, ini sudah dianggap bagus, sudah dianggap baik, yahsunu sukut al mutakallim, maka diamnya, sukutnya si mutakallim itu sudah bagus. Sudah memberikan faedah. Zainud qa'imun. Ah, itu bisa dipahami enggak? Baik. Beda nanti kalau antum mengatakan idza qoma Zaidun. Ah, idza qoma Zaidun. Padahal ini berupa lafaz. Idza qoma Zaidun. Berupa lafaz semua kan? Jadi adalah lafaz huruf-huruf hijaiyah. Kemudian murakkab enggak? Murakkab ya? Idza. Terus susun dari berapa tuh? Idza qoma Zaidun fil fasli. Wah, apalagi tuh? Idza qoma Zaidun fit tariqi. Nah, tapi apakah memberikan faedah? Nah, ini ketika sang mutakallim dia menghentikan pembicaranya di situ. Bagus enggak? Yahsunu sukut, yahsunu sukutul mutakallim alaiha, apakah enggak? Enggak, la yahsun. Ya. Enggak bagus ketika dia berhenti. Kenapa? Ya, kata beliau di sini bihaitsu la yasiru as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar, yaitu di mana sang pendengar as-sami dia tidaklah muntadhiran menunggu li syai'in akhar, kalimat yang lainnya, artinya sudah cukup. Kaqama Zaidun, semisal dia mengucap qama Zaidun. Beda kayak tadi kalau mengatakan idza qama Zaidun fil fasli. Sang sami, orang yang mendengar masih menunggu. Nah, kenapa kalau Zaid berdiri di fasl? Ya. Akan menunggu. Kenapa? Ada apa? Idza qama, apabila Zaidun qama berdiri Zaid fil fasl, di kelas. Jika Zaid berdiri di kelas, apa terus lanjutannya? Enggak tahu. Ya. Gimana lanjutannya? Ini kan apa bahasa kitanya? Ngegantung. Ah, gitu ya. Ngegantung ini. Ngegantung ya. Sama kayak Abu Aqila banyak menggantungkan ya harapan ya. Banyak orang Abu Aqila PHP ya. Nah, ini bahan sini Pak Sultano. Ya, Hilmi ngerti ya. Aib, aib, paham gak antum aib? Antum diem-diem aja, pahamnya yang tadi doang sih. Pahamnya yang tadi doang. Yang ini paham gak aib? Ngerti ya? Ah, oh, masya Allah. Yang tadi paham juga? Yang tadi paham juga? Masya Allah. Yang ditanya sama Syekh Suartono, kaqama Zaidun, semisal qama Zaidun, qama fi'il madhi, lihat di i'rabnya, qama dia adalah fi'il madhi, Zaid fa'ilnya, fa'il marfu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang zahirah fi akhirih, pada akhirnya. Qama Zaidun, fa kharaja, maka tidak termasuk di sini ya, atau keluar dari pembahasan yang namanya mufid, maka lafdzan murakkaban, yaitu yang lafaz tersusun walam yufid tapi tidak memberikan faedah. Nah, sekarang gulamu Zaidin atau gulami Zaidin. Nah, ini kan susunan mudhaf-mudhafun ilaih. Gulamu Zaidin. Apa artinya gulamu Zaidin? Budaknya si Zaid. Atau mengatakan gulamu Zaidin, budaknya Zaid. Dimengerti ya? Apa maksudnya? Maksudnya apa? Tujuannya apa ngomong gitu? Kayak antum mengatakan zikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. 1000 kali. Baru 300 capek. Huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa. Baru gopek capek. Lanjut sampai seceng, sampai 1000, hu, hu, hu, hu. Nah. Allah, Allah. Ini lafaz jalalah, na'am, nama yang kita mengerti. Tapi maksudnya apa di situ? Kalau mau berzikir harus sempurna dong. Allah, Allah, Allah, Allah. Kalau antum mengatakan Allahu Akbar, Subhanallah, nah jelas di sini. Ya. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Jelas di situ. Allahu Akbar, jelas di situ. Allah, Allah, ini maksudnya apa? Ya. Apalagi tidak terdapat bimbingan dalam syariat zikir dengan lafaz Allah, Allah saja begitu. Nah, misalkan antum mengatakan Rasulullah, ini kalam atau bukan? Kalam atau bukan? Hah? Rasulullah. Kalam bukan? Bukan. Rasulullah bukan kalam. Kenapa? Karena memberikan faedah enggak? Enggak. Antum mau ngomong apa? Oh, maksudnya qala Rasulullah, oh lain lagi. Ya. Baik. Nah, adapun kalau di kitab-kitab nih jadi judul kitab, misalkan Kitabut Tauhid, Salasatil Usul, itu kan jadi judul kitab tuh. Nah, itu mufid enggak? Mufid karena ada takdirnya. Ada takdirnya. Misalkan Salasatul Usul, itu ada takdirnya. Takdirnya apa, Pak Adri? Hadihi Salasatul Usul. Kitabut Tauhid, takdirnya apa? Hada Kitabut Tauhid. Nah, beda dengan nanti mengatakan gulamu Zaidin. Itu maksudnya apa? Itu bukan kalam. Kecuali kalau sudah jelas ada indikasinya, korinahnya. Semisal salah satu usul, korinahnya jelas. Hadihi salah satu usul. Kitab tauhid, hadza kitab tauhid. Koridasi jelas ini kitabnya. Ini kitabnya ini. Nah, kitabnya ditaruh di kitabnya judulnya. Ya jelas koridanya. Ya enggak? Kasfus syubuhat. Nah, itu kan mutaqaddim nilai. Jelas ini kitabnya itu berarti ini adalah hadza kasfus syubuhat. Nah. Tapi kalau antum mengatakan Ghulam Husaidin. Terus kenapa? Antum tiba-tiba lagi kita ngobrol yang lain, tiba-tiba antum ngomong Aisyah. Loh, kenapa nih anak? Hah? Nyigo apa? Kesambet apa? Nah, kenapa nih? Aisyah. Munaroh. Kayak mandra dulu kan? Munaroh. Oh ye katanya. Ini kenapa ini? Nah. Hah? Ini kenapa ini? Kalam bukan? Bukan kalam. Nah. Bukan kalam, ya. Kecuali kalau dia mengatakan hadhihi munaroh, ya. Wahada mandra, ah misalkan. Ya. Bisa dipahami nggak perwanto sini? Ah, insyaallah. Ngerti sini Pak Suartono? Nggak gula misalin. Nah ini, tadi kan ini belum dibahas. Antum sudah tanya, bingung. Ya, sama kayak antum yang banyak tanya tentang ta'adud belum jalanin, udah bingung. Kalau itu mah nggak usah ditanyain. Nah, nanti bikin bingung sendiri. Orang gak ngamalin kok. Nah, mau nanya. Tuh kayak Abu Aqilah tuh. Banyak tanya tuh soal itu. Ngamalin kagak banyak tanya. Mau ngapain juga lagi. Nah, niat doang. Ya. Niatnya dia itu madhabnya Syafi'i. Hah? Wah, tapi giliran amal yang lain Wahabi. Giliran niat itu Syafi'i. Nah. Itu dia tuh Abu Aqilah orang gila niat itu dia Syafi'i Ba'du Syafi'iyah ya istarat ya. Pada disyaratkan pada niat itu talafut apa dianjurkan mustahab sebagaimana perkataan ulama Syafi'iyah ya sebagian ulama Syafi'iyah kenapa tujuannya apa liyusa ida Risa ida al apa namanya agar menolong alisanu al qalba agar lisan menolong qalbu ah gitu Abu Aqilah agar lisan menolong qalbu tapi kagak ditolong sekarang ya taib ar-rabi ah ar-rabi tafadhal sini Marwanto ah ini juga nih sama nih dia satu madhab sama Abu Aqilah ini Al-isqat min qawlihim wada'tu ad-dayna an fulani ida asqattu ida asqattuhu istilahan jalan laftu lafza ka wad'i zaidin ala dhati mushakhasah masalan wa kharaja bil wad'i al arabi ma laysa bi arabi badalani al ajami wa qila makna al wad'i al qasd makna al-wa'di al-qasdu. Nah, terus? Wa huwa qasdu al-mutakallimi ifham sami wa yukhraju kalam nami wasukran wa min takallumi wa man takallam walam yarid ifhama ahadin wa ghairihi nah Dari mana tadi Marwanto bacanya? Al-wada, sesuai dengan peletakan. Yaitu lafad, dia mesti yang kita berbicara dengannya. Dari lafad-lafad yang dia mesti murakkab, mufid, itu dia mesti wada. Artinya sesuai dengan wada'atha al-arabu. Ya. Sesuai dengan yang diletakkan oleh orang-orang Arab. Nah, qala wal wadu yakni al arabiyyah. Yang dimaksud dengan al wada sesuai dengan peletakan yang dimaksud adalah peletakan orang-orang Arab. Wal wadu lughatan al isqat. Nah, wada secara bahasa adalah isqat. Isqat itu menggugurkan, ya. Semisal min qaulihim, dari ucapan mereka, wada'tu daina ala fulanin. Nah, saya menggugurkan hutang dari si fulan. Ida asqat tahu atau ida asqat tuh, apabila saya menggugurkannya, membatalkannya. Nah, begitu. Wastilahan, nah sekarang secara istilah, dia adalah ja'lu lafzi dalilan alal makna, menjadikan sebuah lafaz sebagai dalil atas sebuah makna. Kawad'i zaidin ala dzat, semisal peletakan zaid ala dzat, atas zat. Zaid, nah ini zaid, ini misalkan nih. Zaid, ini ada orangnya nih. Kita namakan zaid pada orang tadi, zat yang dia musyakh al musyakhasah. Zaid yang musyakhasah, yaitu yang muayyana. Zaid yang pada zat yang muayyan, yang sudah apa maknanya? Yang sudah ditunjuk, yang sudah ditakyin. Ya, masalah misalkan. Baik. Mana sekarang? Wa kharaja bil wad'i al-arabi ma laysa bi arabi. Ka kalamil ajimi. Ya, maka tidak termasuk ya dengan wada' al-arabi ialah ma laysa arab bi arabi, yaitu yang bukan berasal dari orang Arab, semisal ucapan ajim. Yaitu ucapan bangsa asing selain Arab. Wa kila ma'na wada' al-qasdu. Nah, ada yang mengatakan makna wada' adalah al-qasdu. Ya, wa huwa al-qasdu al-mutakallim, yaitu maksud dari mutakallim ifham as-sani. Ya, ifham maf'ul bih dari apa? Qasdu. Qasdul mutakallimi ifham as-sami, yaitu maksud dari mutakallim untuk memberikan pemahaman kepada sang pendengar. Ya, fa yakhruju, maka enggak termasuk di sini kalamun naimi, ya, ucapan orang yang tidur, ucapan orang yang mabok, wa man takallama, dan siapa saja yang berbicara dari mereka, walam, dan siapa saja yang berbicara, walam yarid ifhama ahadin, tapi dia tidak menginginkan untuk memberikan pemahaman kepada siapapun. Jadi bicara yang ngaco, lalalala gitu ya. Bicara apa aja dia, ngaco ngomongnya. Ya. Paham nggak di sini? Ngerti sini, Pak Adri? Jumakir ngerti? Nggak termasuk di sini kalam. Ucapan orang yang tidur, ucapan orang yang mabok, wa man takallama, dan siapa yang bicara, walam yarid ifhama ahadin. Tapi dia enggak memaksudkan, enggak menginginkan untuk memahamkan orang lain atas apa yang dia bicarakan. Jadi asal ngomong aja. Ya. Asal ngomong aja. Wa yadkhulu fihi kalamul barbari. Nah, termasuk di sini ya, yang bukan termasuk ucapan orang-orang Arab adalah kalamul barbar. Ucapan negeri barbar. Yang ada di daerah Maghrib sana. Ya, Maroko. Wa ghairuhum. Dan selain mereka, as-sahih al-awwal. Maka yang sahih adalah pendapat yang pertama. Nah, masuk berikutnya. Ya. Kalam barbar, kalam Turki, ya, dan yang lainnya. Maka ini tidak dinamakan kalam menurut para ulama ahli nahwu. Ya. Nah, kalau kita minta contoh kalam yang tersusun, yang dia tersusun dari empat hal tadi. Dia lafaz, dia murakkab, dia mufid, kemudian bil wada. Contohnya, berikan contohnya misalkan di sini. Jumakir. Contohnya apa? Ya, ya, apa contohnya? Jalasa Muhammadun. Coba diurai, jalasa itu berarti dia jalasa lafaz. Iya enggak? Dia lafaz. Jalasa Muhammadun dia sebuah lafaz. Jalasa Muhammadun berarti dia murakkab. Kemudian dia mufid. Ya, ya, ya enggak. Kita dapat paham enggak ketika Jumakir selesai mengatakan jalasa Muhammadun. Kita paham kan? Nah, kemudian bil wada sesuai dengan peletakan orang-orang Arab. Nah, begitu kurang lebih ya. Paham sini? Aib, ngerti? Nah, alhamdulillah. Kemudian qala rahimallahu taala wa aqsamuhu salasatun, dan aqsamnya, aqsam di sini maksudnya ajza'nya, ajza bukan aqsam bagian dari kalam, karena kalau bagian dari kalam itu cuma tiga juga, tapi bukan isim fi'il huruf, tapi mufrad jumlah sibul jumlah. Berarti yang dimaksud dengan ajza' di sini adalah aqsam kalam adalah ajza' yang dengannya ya atau sebagiannya kalam itu tersusun. Enggak ada yang keempatnya. Dia cuma isim, fi'il, huruf. Ini bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya, bagian-bagian kalam. Bukan jenis kalam. Karena kalau jenis kalam ada yang mufrad ya, jumlah sibul mufrad. Baik, wa aqsamuhu salasatun. Kalau mufrad ya, itu semisal qama Zaidun. Atau jumlah ya, qama apa kalau mufrad Zaidun qaimun. Kalau jumlah ya sebenarnya jumlah ya. Zaidun apa qama Zaidun. Sibul jumlah ya jelas. Zaidun fil fasli misalkan. Ya, fil faslinya itu sibul jumlah. Nah, wa aqsamuhu salasatun, ismun wa fi'lun, isim fi'il wa harfun, dan huruf. Tapi huruf dengan syarat ja'ali makna, yang memberikan makna. Karena kalau huruf tidak memberikan makna, bukan ya, bagian dari kalam. Misal huruf zai, huruf dal, huruf ya, huruf ha, huruf huruf ba, huruf ta, dan seterusnya, itu bukan bagian dari kalam. Yang dimaksud dengan huruf ialah huruf yang memberikan makna. Misal huruf jar, huruf nafi, huruf nafi, ya, huruf istifham. Nanti dia akan memberikan makna. Ya enggak? Baik. Misal kita bertanya, hal Abu Aqila mutazawijun? Nah, misalkan, apakah Abu Aqila sudah married? Misalkan, hal anta mutazawijun? Ya, Abu Aqila, nah, sudah. Ya. Sekali seumur hidup mungkin. Nah, misalkan Abu Aqila, jangan diambil di hati. Ya. Baik, ya. Nah, sekarang, tafadhol, dibaca sini. Siapa yang mau baca ini? Udah semua. Aib. Mau coba baca Aib? Atau mau coba yang lain? Eh, tafadhol Aib. Antum mana suaranya? Giran baca suaranya lembut. Ya. Kayak itu gadis yang dipingin, tapi giliran ngobrol, masya Allah, kayak begal. Ayah, kok giliran baca suaranya yang jadi nggak ada? Hah? Ajza'ul kalami. Min majmu'iha wa dalilu, itu mudhaf fi salasati al-istiqra'. Baik, perhatikan. Lihat, aqsamul kala aqsamuhu salasatu. Ay ajza'ul kalam, yaitu bagian kalam, bukan aqsam. Ya. Ajza'nya, bagiannya. Itu isim fi'il huruf alladhi yatarakkabu min majmu'iha. Yang tersusun dari kumpulannya. La min jami'iha, bukan dari kesemuanya. Itu ada salah satu, ada tiga. Wa dalilu hasriha fi salasah. Nah, apa dalil pembatasannya kok cuma tiga, enggak ada keempat? Adalah al-istiqra'u, berdasarkan penelitian, riset yang dilakukan oleh para ulama di Al-Quran, hadis, maupun ucapan orang-orang Arab, itu kalam itu enggak lepas dari tiga aja bagiannya. Apakah isim, fi'il, huruf, enggak ada yang keempat. Ya, enggak ada yang keempat. La rabi'alaha bittifaqin nahwiyyin. Enggak ada yang keempat berdasarkan kesepakatan para ulama ahli nahwu. Ya. Baik. Nah, yang pertama adalah ismun wa fi'lun. Nah, kita bahas dulu isim, ya. Coba baca lagi sekarang deh sini ya. Pak Roni ya. Dalla ala musamman. Minas sumu wa huwa al-irtifa'u aw samat aw simah aw simatu wa hiya al-alamatu wa aqsamuhu thalathatu zahirun ka zayd wa mudmarun ka ana wa anta wa mubhamun ka hadha wa hadhihi wa haula. Nah, isim sekarang, isim lughatan. Wah, Habib baru datang ini. Habis ngisi maulid di mana, Habib? Aduh. Selamat ya, Habib. Ngisi maulid dulu baru ikut ajrumiyah. Wal ismu lughatan ma dalla ala musamma. Nah, isim secara bahasa dia adalah yang menunjukkan kepada yang dinamai. Ya enggak? Kita namakan jumakir. Yang mana jumakir? Oh, itu dia. Yang wahid. Kasaidin, misal Zaid, Abu Zaid, itu yang mana dia Abu Zaid namanya? Oh, itu dia. Enggak ada lagi. Wastilahan secara istilah, isim. Ya, apa sih isim secara istilah? Dia adalah kalimatun, dia adalah sebuah kalimat. Dallat, yang menunjukkan ala maknan, menunjukkan kepada sebuah makna fi nafsiha. Menunjukkan pada sebuah makna pada zatnya sendiri, dirinya sendiri. Misal kita katakan ya Zaidun. Nah, ini nama yang dia menunjukkan kepada yang dinamakan, bukan kepada yang lain. Beda nanti dengan fi'il atau huruf, ya. Dia beda, dia menunjukkan kepada yang lain. Ya. Nah, kalau isim dia menunjukkan kepada dirinya sendiri. Walam taqtarin bi zamanin wada'an. Nah, secara peletakannya dia tidak terkait dengan zaman. Beda nanti dengan fi'il. Kalau fi'il terkait dengan zaman. Zaman madi, hal, mustakbal, begitu kan? Zaman lampau, saat ini atau yang datang. Kalau isim enggak. Ya, kalau isim enggak. Zaidun udah dari dulu sampai sekarang ya itu-itu aja orangnya. Ya, Jumakir dari dulu sampai sekarang ya enggak ganti-ganti, itu aja orangnya. Ya. Wa hukmuhu, hukumnya al-i'rabu wal bina'u at-tari'u at-tari'un alaih. Ya, ini hukumnya adalah i'rab, isim ini di i'rab dan bina, ya, yang menyelisihi asalnya, menyelisihi asalnya, itu yang menyelisihi asalnya. Wastiqaquhu, nah, istiqaqnya apa maksudnya, diambil dari pecahannya itu, yang namanya isim pecahannya itu adalah as-sumu, ya, ismun. Nah, itu pecahan dari kata sumu. Sumu, apa itu sumu? Bahwa al-irtifa, yaitu irtifa, sumu, tinggi, di atas, ya. Atau di pecahannya itu istiqaqnya, dia adalah mustaq dari as-simatu, simah. Apa itu simah? Wahia al-alamatu, yaitu alamah, tanda. Wa aksamuhu salah satu. Nah, jenis dari isim ini ada tiga: zahirun, mutmarun, mubhamun. Kalau zahirun, dia seperti Zaidun. Nah, Zaidun, Jumakir, ya, Abu Akilah, Kitabun. Nah, ini zahir. Atau mutmarun, ana anti. Nah, kalau Jumakir bacanya anta, kalau ana anti maunya. Jumakir bacanya ana anta ya, ana nggak mau, ana maunya ana anti. Ya, boleh, terserah ana kan? Ya enggak, ya enggak. Ana anti. Nah, mutmarun, ini mutmar dan mubham. Semisal hada hadihi haulai. Nah, ini jenis dari isim ada tiga. Ya, bisa dipahami sini. Ya. Kemudian wal fi'lu lughatan. Sekarang fi'il secara bahasa. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya, Habib. Apa hadisu? Hadasu. Hadasu. Kalau hadis, mim ada ya hadis. Hadas. Ala maknan. Kadoroba minat dorbi kadrib. Nah, otak-otak ni si as-sakinati. Nah, otak ulfa itu taib. Sekarang mana tadi? Wal fi'il. Nah, sekarang fi'il. Fi'il secara bahasa adalah al-hadasu. Atau kita tambahkan nafsul hadas. Nafsul hadas, suatu kejadian. Atau al-hadasu, sebuah kejadian. Ini ya, secara bahasa. Ya, ini secara bahasa fi'il adalah al-hadas. Al-hadas alladhi yuhdithuhu al-fa'ilu, yang diadakan oleh si pelaku. Apakah min qiyamin au qu'udin au julusin au hudurin khurujin, ya, wa nahwi dzalik. Nah, ini adalah fi'il adalah al-hadas, kejadian atau nafsul hadas, sebuah kejadian alladhi yuhdisuhu al-fa'il, yang diadakan oleh fa'il. Apakah itu dari qiyam, kalau kata kalimat qoma yaqumu, nah ini diadakan oleh fa'il, atau dari kalimat qu'ud, ya misalkan dikatakan qa'ada zaidun, atau yang lainnya doroba apa dorbin, misal doroba zaidun amra. Ini yang diadakan oleh fa'il. Nah, ini al-hadas, yaitu sebuah kejadian. Nah, sekarang secara istilah. Secara istilah, kata Ibn Qasim, ya, fi'il itu apa sih? Kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Dia adalah sebuah kalimat yang menunjukkan kepada sebuah makna fi ghairiha, pada selainnya. Kalau fi'il, apun. Kalau isim tadi menunjukkan kepada makna dirinya sendiri. Kalau fi'il enggak. Hadirnya kalimat doroba zaidun amran, doroba fi'il, itu bukan menunjukkan ke kalimat doroba itu tadi, tapi kepada yang lain, untuk menunjukkan makna yang lain. Ya, adanya hadas berupa dorbu zaidin ya, ala amrin, pemukulan zaid terhadap si amr, misalkan ya, mana tadi? Apa? Walam taqtarib bi zamanin wa istiqaquhu, dan pecahannya ya minal hadasi wa huwa al masdar, itu dari hadas. Apa itu hadas? Masdar, sumber. Ka doroba, semisal doroba. Dia adalah mustaqun minad darbi, dia adalah mustaq dari dhaif. Ini berarti Ibnu Qasim penganut madhab bahwasanya ya sumber dari sebuah kalimat adalah masdar bukan fi'il. Ya. Anda lihat di profesor ya, kalimat mudarat adalah dengan di nasida wa waqta wa di zaman. Ya. Ibnu Qasim apakah bisa dikritik dengan hal ini? Kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Fi ghairiha. Fi ghairiha. Nanti kalau dikatakan disakan jalasa Zaidun. Jalasa Zaidun. Nah ini kalimat jalasa. Dia menunjukkan kepada sebuah hadas. Kepada sebuah hadas. Hadas. Itu menunjukkan kepada sebuah hadas. Apa hadasnya? Julus. Julus. Nah, Ibnu Qasim tidak serta-merta disalahkan atas hal ini. Nah, karena julus dia bukan fi'il. Ya enggak? Julus bukan fi'il. Dia adalah sebuah aktivitas hadas. Aktivitas hadas yang jalasa itu mustaknya mustak dari julus. Kalau dalam ibarat ulama yang lain ya, dia memang dalat ala maknan fi nafsiha, yang menunjukkan kepada sebuah makna dirinya sendiri, makna dirinya sendiri asal katanya, masdarnya. Misalkan dia mengatakan jalasa Zaidun, ya, hadara Zaidun. Hadara menunjukkan makna kepada dirinya sendiri, asli asal maknanya adalah dirinya, yaitu asal katanya, yaitu hudur. Yaitu hudur. Hudurnya Zaid, hudurnya julusnya Zaid dan seterusnya. Begitu. Ini kok lam taktarin di zaman ini baru keliru. Karena yang namanya fi'il dia mesti waqtaranat bi ahadil azminah. Dia mesti terkait dengan tiga zaman. Sepertinya ini ya keliru ya. Di garis bawah ini walam taktarin bi zaman, ini lamnya mungkin enggak ada kali ya, penerbitnya lagi ya biasalah ya, human error. Lagi mikirin yang lain. Mikirin itu tadi. Kayak antum ya. Ini catatannya. Jazakumullah khairan. Walam taktarin bi zaman. Ini keliru. Gak mungkin fi'il tidak terkait dengan zaman. Ya, pasti fi'il terkait dengan zaman. Nah, ini gak mungkin demikian. Iya. Gak mungkin. Jadi ini antum garis bawahi. Kalimat walam taktarin bi zamanin. Ini garis bawahi. Ya, kita katakan taktarinu bi zamanin. Taktarinu bi zamanin. Atau dengan ibarat yang lain itu bisa katakan iqtaronat bi ahadil azmina. Dengan salah satu dari tiga zaman as-salasah. Ya, yang madi, hal, mustaqbal, nah, istiqbal. Ya. Wastiqaquhu sudah jelas ini ya. Jadi catatan ini ya. Ini saya yakin ini bukan dari Ibnu Qasim. Ini dari mana? Dari cetak. Bukan dari Ibnu Qasim. Wastiqaquhu dan ya mustaqnya minal hadas wa huwa al-masdar ka daraba mustaqun minad darbi. Ya, yang dia mustaq dari darb. Waqsamhu salah satu. Dan jenisnya ada tiga, madin ya ka daraba, mudhari'un ka yadribu, wa amrun ka drib idrib, wa alamatuhu dan tandanya adalah qad, sin, saufa, ta, uta, nis, asakina dan taul fa'il. Ya, tandanya sin, uni, sin dan saufa khusus untuk fi'il mudhari'. Ta, uta, nis, asakina khusus untuk fi'il madi yang fa'ilnya adalah mu'annas. Taul fa'il ya, ini mustarak, bisa mudzakkar atau mu'annas. Misal dorobtu, dorobti, dorobta, ya, taib, taul fa'il, dorobtum, dorobtuma, dorobtunna. Nah, ini bisa dipahami ya, tandanya adalah qad, sin, ya qad khusus untuk fi'il madi. Khusus untuk fi'il madi memberikan makna tahqiq. Ya, atau makna yang lain apa kalau masuk fi'il madi selain tahqiq, takrib. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. karena belum sholat, tapi takrib, bentar lagi sholat. Nah, kalau masuk ke fi'il mudhari, maknanya apa? Taklil atau taksir. Kalau jara, taklil. Misalkan, qad yajudu al-bakhilu. Ya, terkadang orang yang bakhil, dia dermawan. Itu kita katakan taklil, terkadang. Ya. Tapi kalau kita katakan, qad yajudu al-muhsin. Berarti maknanya bukan taklil, tapi apa? Sering. Seringnya si muhsinin itu ya jujur berderma. Baik, nah kalau sin sofa ini jelas ya, ini harfu tanfis masuk ke fi'il mudhari walaupun dibedakan. Kalau sin itu diprediksi zamannya sebentar lagi, kalau sofa kebanyakan ulama mengatakan itu masih jauh. Kalla sofa ta'lamuna summa kalla sofa ta'lamun, ya sofa ta'lamun. Kalau sa, misalkan nanti mengatakan ya saat azawaj, misalkan saakra'u alkitab, saadhabu ila kada wa kada. Nah, wata utaknis as-sakinah jelas di sini ya, katabat Aisyatu ad-darsa, ya misalkan tak taknis as-sakinah. Ya, ini khusus untuk fi'il madi yang fa'ilnya adalah mu'annas, baik mu'annas hakiki ataupun majazi, ya. Baik. Wa ta'ul fa'il. Nah, ta'ul fa'il jelas ya. Kataptu, katapta, katapti. Nah. Baik. Sekarang al-harfu lughatan. Ya, tafadhal dibaca sini. Pak Adri. Torfin. Wajanibin minad din. Mustarakun. Mustarakun bainahuma ka'al wa bar wa alamatu kulluhu min al-alamati. Wa qawluhu ja'a li-ma'nan ay wad'u wudi'a. Wudi'a li-dilalati ala ma'nan min al-ma'ani. Ka wad'i qad li-tahqiqi min nahwi qad qama zaid. Ihtirazan cukup dulu ya. Bukan aqalla juga bacanya. Itu mubtada. Aqallu. Baik. Huruf ya. Sekarang adalah huruf. Ya qala rahimallahu taala al-harfu lughatan, huruf secara bahasa adalah at-tarfu. Wajani, ujung, tepi. Ujung atau tepi, itu secara bahasa. Fa'inna harfa kulli syai'in tarfuhu wajanibuhu. Karena huruf segala sesuatu adalah ujungnya, tepinya. Itu maksudnya gitu. Ya. Bisa dipahami sini? Maka secara bahasa huruf itu maknanya apa? Ujung, tepi. Fa'inna harfa kulli syai'in, karena harfnya segala sesuatu itu adalah tarfuhu wa janibuhu, ujungnya tepinya. Wa minhu diantaranya firman Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, dan diantara manusia ada yang beribadah pada Allah ala harfin, yaitu dengan berada di tepi. Ay tarfin, yaitu berada di ujung. Janibin, wa janibin, berada di tepi. Minad din, berada di ujung tepi agama. Itu maksudnya, ya, itu maksudnya demikian, yaitu tarfu. Ya. Nah, sekarang secara istilah, Apa yang dimaksud dengan huruf secara istilah? Kalimatun dallat ala maknan fi ghairiha. Dia adalah sebuah kalimat yang menunjukkan kepada makna selainnya. Jadi makna selainnya. Misalkan dikatakan Zaidun fil fasli. Itu bukan menunjukkan kepada fi itu sendiri, huruf jar fi. Tapi untuk menunjukkan yang lainnya. Ya. Mana lagi tadi? Walam taqtarin bi zamanin, tidak terikat dengan waktu. Wa hukmuhu al-bina, hukumnya dia adalah mabni. Ya. La yu'rabu minhu syai'un abada. Maka dari huruf itu tidak di-i'rab sedikit pun selama-lamanya. Wa aqsamuhu salasatun. Jenis huruf ini ada tiga. Ismun mukhtasun bil ismi, ada bagian yang dikhususkan untuk isim, semisal ka hurufil jar, semisal huruf jar itu hanya masuk ke isim, ya. Semisal untuk huruf min, an, ya. Ba, ila, ala, ar-rahmanu ala al-arsy. Ya, ala al-arsy, maka al-arsy itu adalah isim. Ya. Ya. Itu khusus untuk isim. Wa hurufun nida, huruf nida. Ya Zaidu, ya. Ya Muhammadu, ya Jumakir, ya Aba Akila. La tahzan ya Aba Akila, misalnya. Mana tadi wa hukmuhu hukum wa qismun mukhtasun bil fi'li, ada bagian huruf yang khusus untuk fi'il. Kaqat walam, ya, semisal qat ini masuk ke fi'il madhi fi'il mudhari, lam masuk hanya ke fi'il mudhari, ya. Wa qismun mushtarakun bainahuma, dan juga ada bagian dari huruf yang ini bisa untuk keduanya, bisa ke isim, bisa ke huruf. Semisal hal, hal zaidun qaimun, hal qama zaidun, wa bal, wa alamatuhu khuluwuhu minal alamah. Nah, tandanya apa? Khuluwuhu, kosongnya dia dari tanda. Ah, itu dia. Wa qawluhu ja'a li ma'nan. Pernyataan Al-Imam Ibn Ajurum bahwasanya huruf itu mesti ja'a li ma'nan. Karena kalau hanya huruf saja, nanti huruf zai, huruf ba, huruf dal juga dikatakan bagian dari kalam. Tidak demikian. Yang dimaksud bagian dari kalam dari huruf ialah huruf yang memberikan makna. Ai udi'a li dilalati, huruf tersebut diletakkan untuk menunjukkan ala maknan minal ma'ani, untuk menunjukkan kepada sebuah makna, ya, dari makna-makna yang ada. Kawad'i qat, misal peletakan huruf qat, ini maknanya untuk apa? Litahqiq, kalau apabila dia masuk ke fi'il madhi. Minahwi, dari contoh qat qama zaidun. Qad, ya, lihat di rabnya qad harfu tahqiq, qama fi'il madhi mabni 'alal fath, zaidun fa'ilun, fa'ilun marfu wala marfu rafihi, ya, ad-dhammatun dhahir, dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, ini jelas. Ihtirazan, ini sebagai pengecualian min hurufil mabani, dari huruf-huruf mabani allati hiya huruful hija'i. Huruf mabani itu apa? Yang itu huruf hija'i, huruf ejaan, huruf zai, huruf dal, huruf ba, huruf zal, huruf dha, huruf ha. Nah, ini karena huruf ini enggak, dia apa? Tidak menunjukkan kepada sebuah makna. Dia tidak menunjukkan kepada sebuah makna. Ya. Baik, ya, lanjut lagi. Jumakir. Aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam ya, dan batas minimal ya ma yatarakkabu minhu al-kalamu, yang kalam tersusun darinya adalah kalimatani, dua kalimat. At wal kalima ya, wal kalimatani, dua kalimat itu ima ismani, bisa dalam bentuk dua isim seperti Zaidun qaimun. Ya, lihat di footnote, Zaidun dia mubtada marfu bil ibtida', dan tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah pada akhirnya, qaimun khabar mubtada marfu wa, dan tanda rafa'nya dhammah zahirah pada akhirnya. Ini walaupun pernah kita bahas ya di matan al-Jurmiyah, enggak apa-apa kita ulang-ulang i'rabnya terus biar paham ya. Au ismun wa fi'lun, atau terdiri dari satu isim dan satu fi'il. Semisal qama Zaidun, nah ini qama fi'il, Zaidun isim. Isimnya sini sebagai fa'il. Au min salasati, atau terdiri dari tiga sekaligus. Ka lam yakun Zaidun. Semisal lam yakun, lam huruf ya. Lam yakun Zaidun. Nah, ini kalimat ini. Lam harfu jazmin, yakum fi'il mudhari majzum bila Zaidun fa'ilun. Ya. Footnote-nya itu kurang lebih demikian ya, sama. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, yakum fi'lun mudhari'un majzumun bilam, wa alamatu jazmiyah sukunu, Zaidun fa'ilun marfu'un, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wal kalamu ma jamal quyuda al-arba'ata al-mutaqaddimata. Nah, kalam adalah yang mengumpulkan empat syarat yang telah dilewat ya, ma yaitu wa in lam yasil ila salasi kalimatin, wa in lam yasil ila salasi kalimatin ka Zaidun qaimun ya, walaupun tidak sampai kepada tiga kalimat, semisal Zaidun qaimun, hanya Zaid qaimun ya, Zaid mubtada qaimun khabar wal kalim ya, itu adalah kalam. Nah, kalim ma tarakkaba min sadasi kalimatin fa aktsar, sedangkan kalim ya, wal kalimu itu adalah yang tersusun dari tiga kalimat atau lebih, wa afada, dan memberikan faedah ya. Ka qad qama Zaidun, nah ini namanya kalim. Semisal qad qama Zaidun, sungguh Zaid telah berdiri. Wa huwa ya kalamun wa kalimun, maka dia adalah kalam dan juga dia adalah kalimun. Dia adalah kalimun karena terdiri dari tiga. Dia kalam. Ya. Wal kalimah, sedangkan kalimah adalah wa al-qawlu al-mufradu. Itu sebuah satu ucapan saja. Ka Zaidun, ya Zaid. Wal qawlu ka gulami Zaidin. Misal qaul gulam Zaid. Ini satu ucapan. Wa yutlaqu alal jami, dan kadang diutlakan kepada semuanya. Itu kalimah terkadang diutlakan kepada semua. Itu kalam juga. Kata Ibnu Taimiyah, tidak terdapat keterangan di Quran dan Sunnah melainkan kalimat itu adalah maknanya kalam. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Masuk nanti berikut sekarang pada definisi isim. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini, pada pertemuan berikutnya. Ya, Sabtu depan jangan terlambat lagi nih. Untuk ya, Sabtu depan kita mulainya insya Allah pukul 5.30. Ya, pukul 5.30. Tadi karena saya ada keperluan. Ya, ada keperluan tadi pas subuh atau sebelum subuh saya sudah kabarkan ya, nanti ke depannya. Habib, jam 5.30. Habis subuh dari mana rumah antum? Harapan Baru ya? Dari Harapan Baru ke sini. Pondokmu, wah dapet mah. Ya, insyaallah. Pak Adri ini, bisa ada antum? Dari subuh. Bisa ya, insyaallah ya. Soal subuhnya di BKT. Gak ada musyola di BKT ya. Hah? Nyampe ya, insya Allah ya. Masya. Ya, ada yang mau ditanya? Ah, ada yang mau ditanya, diprotes? Ya, silakan, dapat dulu. Ya. Habib, ada yang mau ditanya, Habib? Banyak, orang terlambat. Ayat paham, ayat? Ya, ngerti sini? Pak Roni? Ayo ya, subhanallah kalau bihamdik, syadallah, ilah lantas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.